Yang itu semua menunjukkan tentang kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh al-muallif alaihi rahmatullah tatkala beliau tidak melakukan rihlah, sebuah perjalanan khusus untuk menuntut ilmu syar'i, akan tetapi karya-karya besar bisa dituliskan dari sisi beliau alaihi rahmatullah. Dan pada malam yang lalu telah kita sebutkan tentang hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan nasihat yang ditujukan untuk beliau sendiri. Yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini adalah pelajaran besar bagi kita. Sekelas Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, beliau tidak malu untuk menasihati diri sendiri, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah terlebih kita, manusia biasa yang tidak memiliki ilmu ini, lebih-lebih lagi untuk bisa menasihati diri kita sendiri. Kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh beliau di sini, babu qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau babun qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada dua, bisa disebut dengan babu qawlihi mudhaf mudhafun ilaih, atau dengan babun terpisah qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu syar'i faridatun, adalah sebuah kewajiban, ala kulli muslim, untuk setiap muslim. Jika lafadz al-ilmu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataukah di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jelas yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah ilmu duniawi, bukan ilmu al-hisab ataukah yang semisalnya dari perkara-perkara dunia. Sekali lagi yang dimaksudkan tatkala ada lafaz ilmu di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Maka di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i, bukanlah ilmu dunia. Jadi yang wajib faridah untuk kita dalami, untuk kita kaji, untuk kita gali, untuk kita pelajari adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa adapun yang berkaitan dengan ilmu duniawi, apakah itu matematika, bahasa Indonesia dan yang semisalnya, maka itu hanya sekedar pelengkap, sampingan, bukan kebutuhan inti yang kita miliki. Karena kebutuhan inti yang kita miliki dalam perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i. Hadis ini adalah hadis yang sahih, walaupun para ulama berselisih. Ini kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuntut ilmu merupakan sebuah faridah, sebuah kewajiban untuk setiap muslim. Kita akan bahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita melihat apakah hadis ini sahih ataukah tidak. Maka jawabannya adalah hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun seperti saya bilang tadi, diperselisihkan oleh para ulama karena ada beberapa perawi di sana yang berpenyakit. Ada beberapa perawi di sana yang tidak thiqah, tidak terpercaya jalur periwayatannya. Akan tetapi seperti di sini yang disebutkan oleh al-musannif, qala Abu Umar, maksudnya adalah beliau alaihi rahmatullah, hadza hadithun yurwa an Anas ibn Malik. Hadis ini adalah hadis yang datang dari periwayatan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Anas bin Malik meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min wujuhin kathirah, Dan yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat banyak sekali dari kalangan tabi'in. Kulluha ma'lulah. Dari kalangan tabi'in, diriwayatkan lagi oleh atba' tabi'in, seterusnya. Dari perawi-perawi yang ada di zaman atau masa tersebut. Kulluha ma'lulah. Dan kata beliau, kata al-musannif, al-imam Ibnu Abdul Barr, semua jalur periwayatan yang diambil dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ma'lulah, ada penyakitnya. Dalam artian tidak sepakat bahwasanya para ulama menyebutkan ini adalah hadis yang sahih. Seperti sering kita ulangi, kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, tidak usah ditanya lagi, sudah pasti sahih. Akan tetapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, tidak pula oleh al-Imam Muslim. Paling dekatnya yang meriwayatkan hadis ini selain tentunya al-Musannif al-Imam Ibnu Abdul Barr adalah al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari jalur periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Jadi bukan riwayat al-Imam al-Bukhari, bukan pula al-Imam Muslim. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan di beberapa majelis, jika sebuah hadis bukan al-Imam al-Bukhari, bukan pula al-Imam Muslim yang meriwayatkan, maka kita harus menelaah, harus mempelajari. Dilihat lagi secara seksama, apakah hadis ini benar ucapan Nabi SAW ataukah bukan? Seperti hadis yang ada di hadapan kita sekarang, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan satu faridah, satu kewajiban bagi setiap muslim. Kata beliau, kulluha ma'lulah. Hadis ini dari banyak jalur periwayatannya ma'lulah. Ada penyakitnya. La hujjata fi syai'in minha inda ahlil ilmi bil hadithi min jihatil isnad. Ini ucapan yang paling penting. Bahkan bisa kita sebutkan bahwasanya ini adalah inti dari kesimpulan apakah hadis ini sahih ataukah tidak. Kata beliau, la hujjata fi syai'in minha. Jadi dari jalur-jalur periwayatan yang banyak itu tidak ada yang bisa dijadikan hujjah inda ahlil ilm, di sisi para ulama yang memang mereka notabenenya mengikuti jalur-jalur periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil hadis min jihatil isnad. Yang tidak bisa diambil dari sisi mana? Dari sisi sanadnya. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah sanadnya, jalur periwayatannya. Seperti misalkan hadis innamal a'malu binniyat dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab. Hadis ini terbagi dua. Bagian yang pertama jalur periwayatan, yaitu Umar ibn al-Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di jalur periwayatan ini sangat banyak sekali. Nanti ada di sana nama Yahya ibn Ma'in, ada di sana nama Abdul Razak, ada di sana nama Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Al-Bukhari, Al-Imamu Muslim. Ini semua di bagian pertama, jalur periwayatan. Yang lebih dikenal di dalam ilmu mustalah dengan As-Sanad. Ini mufradnya, jamaahnya adalah Al-Isnad. Maka ini bagian pertama dari hadis Nabi SAW. Dari sisi jalur periwayatan, sanad. Dari hadis Nabi SAW. Adapun sisi yang kedua adalah kandungan, atau lebih dikenal dengan matan, mufradnya, jamaknya adalah mutun. Kandungan dari hadis yang telah diucapkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Bentuk sabda Rasul SAW. Seperti contohnya hadis ini, matannya adalah talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ini matan hadisnya. Jalur periwayatnya tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, Anas bin Malik meriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. Maka kata Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, hadis ini dari jalur periwayatan, dari bahagian pertama, dari sanadnya, jika dilihat banyak penyakitnya. Banyak orang-orang yang tidak thiqah di sana, tidak terpercaya. Akan tetapi jika dilihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi matannya, dari sisi kandungan hadisnya, dari sisi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunjukkan kepada kita wajibnya menuntut ilmu. Maka kalau dilihat dari sisi sanadnya, ini adalah sanad yang dhaifah. Akan tetapi jika dilihat dari sisi matannya, maka hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang benar merupakan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana mengkompromikan, menggabungkan antara dua bahagian ini jika berbeda? Sanadnya dhaif akan tetapi matannya sahih. Maka di sana para ulama ul muhaddisin sudah mengkelompokkan jenis-jenis hadis yang demikian. Jadi kalau sudah Imam Bukhari, Imam Muslim, dua-duanya sudah. Dari sisi periwayatan, sahih. Dari sisi matan hadis, sahih. Dua-duanya. Tapi kalau seperti ini, dari sisi jalur periwayatan, dari sisi sanad, dhaif. Tapi dari sisi kandungan hadisnya, ucapan Nabi SAW, sahih. Maka hadis yang seperti ini disebutkan dan digolongkan oleh para ulama dengan sebutan hadithun sahihun li ghairihi. Ini jenisnya hadis sahih li ghairihi. Kita tidak berpanjang-panjang dalam membahas hadis sahih li ghairihi. Walhasil yang menjadi intinya adalah hadis sahih li ghairihi merupakan deretan dari hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah dan bisa dijadikan landasan dalam kita beramal soleh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di sini dijelaskan juga beberapa periwayatan dari Anas bin Malik seperti datang dari riwayat Thabit Al-Binani atau Thabit Al-Bunani, bisa dua harakah. Kata Anas bin Malik menukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa talibul ilmi يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان atau bisa juga حتى الحيتان atau bisa juga حتى الحيتاني. Boleh tiga harokat. حتى ini bisa mengkasrohkan, bisa mendommahkan, dan bisa memfathahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan seorang penuntut ilmu, disebutkan sisi keutamaannya sekarang, yastaghfiru lahu kulla syai. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memintakan ampun untuk mereka. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memintakan ampun untuk para penuntut ilmu tersebut. Hatta al-hitanu fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun beristighfar, memintakan ampun untuk mereka para penuntut ilmu. Dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban yang ada di sisi setiap muslim dan muslimah. Kenapa saya sebutkan muslimah di sini? Karena jika di dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih umum lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, jika disebutkan muslim, lafaz muslim secara umum, maka masuk di dalamnya muslimah. Ini kaidah di dalam syariat kita, Al-Islam. Jika disebutkan lafaz muslim di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataukah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk di dalamnya muslimah. Dan di sana ada pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara muslim dengan muslimah. Disebutkan penyebutannya, muslim dengan muslimah, mukmin dengan mukminah. Jika dua-duanya disebutkan, sudah otomatis termasuk mukminat, muslimat, akhwat, ummahat masuk ke dalamnya. Akan tapi jika penyebutannya khusus muslim, ini kaidah yang perlu dipahami. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka para mukminat, para muslimat, para akhwat bahwasanya talabul ilmi itu hanya wajib, hanya faridhah untuk para rijal. Tidak bisa. Karena di dalam kaidah Islam setiap kalimat muslim di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ataukah di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya makna muslimah. Dan di dalam periwayatan lain pun sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dijelaskan pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini mentakkid, menekankan bahwasanya perkara menuntut ilmu syar'i bukan hanya wajib untuk kalangan rijal, untuk kalangan laki-laki, tapi juga wajib untuk mereka, para ummahat. Nanti insyaallah akan kita sebutkan ilmu seperti apa yang wajib untuk dituntut, yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah insyaallah taala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan mereka, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i adalah manusia biasa. Mereka bukanlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah seorang makhluk yang maksum, terjaga dari melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa talibul ilmi." Seorang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kulla syai. Akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hatta al-hitanu fil bahr. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun beristighfar, memintakan ampun untuk mereka para penuntut ilmu syar'i. Seperti yang telah saya isyaratkan tadi, seorang yang menuntut ilmu bukanlah malaikat, bukanlah makhluk yang maksum, yang terbebas dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Mereka adalah manusia biasa. Bani Adam masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Masuk ke dalam hadis Nabi atau masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena mereka manusia biasa, memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu akan terus mendorong mereka untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan, jurang dosa. Oleh karena itu, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum seluruhnya, apakah mereka seorang penuntut ilmu ataukah mereka seorang yang jahil, apakah mereka seorang syekh ataukah seorang yang jahil, tetap membutuhkan yang namanya al-istighfar. Tidakkah cukup tatkala kita melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang syekh, bukan hanya apalagi seorang ustaz, atau bukan hanya apalagi seorang penuntut ilmu kecil-kecilan. La, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah imamul alim, orang yang paling tinggi keilmuannya, yang mendapatkan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang yang mengatakan di dalam hadis yang sahih, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 100 marrah. Aku adalah seorang yang setiap harinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 marrah, 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan mereka yang menuntut ilmu syar'i, tatkala mereka luput untuk beristighfar, yang seharusnya tidak boleh. Tidak lantas kita benarkan, oh mereka sibuk dalam menuntut ilmu, mereka sibuk dalam mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sibuk dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, tidak sempat untuk beristighfar. Sehingga cukuplah istighfar yang dilakukan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini sampai ikan-ikan di lautan. Bukan itu faedah yang bisa kita ambil. Kesimpulan besar yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang penuntut ilmu syar'i yang mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka terluput, sekali lagi, tatkala mereka terluput dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memintakan ampun atas dosa yang telah mereka kerjakan. Dan keutamaan ini tidak dimiliki oleh amalan-amalan soleh yang lainnya. Amalan soleh yang lainnya, amalan-amalan besar, kita contohkan misalkan jihad fi sabilillah. tidak lantas orang yang berjihad fi sabilillah dan terluput dari mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beristighfar untuk mereka? Tidak. Hanya talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Karena ini amalan besar. Kenapa berkali-kali saya ulangi mereka yang terluput dari beristighfar? Artinya apa? Mereka yang lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita manusia biasa, talabul ilmi, seorang penuntut ilmu syar'i adalah manusia biasa. Yang mana kita semua ini masuk ke dalam sebuah nama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bahasa Arab dengan insanun. Bahasa Arabnya kita semua ini adalah insanun, yakni para manusia. Kenapa seorang atau hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dinamakan dengan insan di dalam bahasa Arab? Summiyal insanu insana likathrati nisyanihi, kata para ulama. Kenapa disebutkan bahasa Arabnya manusia itu adalah insan? Dinamakan insan itu asal katanya dari nisyanun. Nisyanun ini maknanya adalah orang yang sering lupa. Ini hakikatnya kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Karena banyak lupanya, sering lupanya. Karena berkali-kali saya sebutkan di sini, seorang yang terluput dari beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan dosa dan kemaksiatan, nomor satu, paling cepat. Akan tetapi untuk meminta ampun beristighfar, seringnya lupa. Itulah manusia. Oleh karena itu, jika kita menginginkan bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, apakah itu pepohonan, gunung dan yang semisalnya, bahkan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ikan-ikan di lautan memintakan ampun, beristighfar atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka tuntutlah ilmu syar'i. Pelajarilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalamilah ilmu-ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana jika seorang sudah bertekad untuk menjadi seorang talibul ilmi, tatkala seorang sudah bertekad untuk menjadi seorang talibul ilmi, artinya dia harus sabar untuk menghadapi konsekuensi yang ada. Talibul ilm, tatkala seorang menjadi penuntut ilmu, itu konsekuensinya besar sekali. Kata para ulama, la yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu syar'i ini tidak akan didapati oleh seorang dengan jasadnya, badannya yang bersantai-santai. Tidak bisa. Jadi yang namanya seorang yang ingin terjun ke dalam amalan soleh yang besar, talabul ilmi, mencari ilmu syar'i, siap-siaplah capek. Siap-siaplah letih. Siap-siap hartanya terkorbankan. Siap-siap waktunya habis begitu saja. Mungkin dia dari pagi, setelah sarapan jam 8, setengah 9, dia buka kajian-kajian para ulama, kajian-kajian para asatidah. Dia menuntut ilmu syar'i, hadir di majelis-majelis ilmu. Tanpa terasa mungkin waktu zuhur sudah akan dia hadapi. Azan sedikit lagi akan berkumandang. Tidak akan terasa, waktu akan terkorbankan begitu saja. Dan itulah hakikat dari ilmu syar'i. Tatkala seorang sudah terjun ke dalam ilmu syar'i, dia akan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia akan merasakan bagaimana manisnya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa. Dia bangun tidur, sampai akan tidur lagi, cepat sekali waktu itu berjalan. Inilah keutamaan seorang yang menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, jika memang kita ingin menjadi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu syar'i, maka kita harus rela untuk susah payah. Karena seperti yang disebutkan tadi, la yanulul ilma birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa kita gapai dengan jasad yang bersantai-santai. Kemudian di sini akan dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah makna ilmu yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah semua ilmu itu wajib untuk kita gali, untuk kita tuntut dan untuk kita pelajari? Maka dijelaskan di sini oleh beliau menukil ucapan al-imamu Ishaq ibnu Rahuyah. Kata al-imamu Ishaq ibnu Rahuyah yang diriwayatkan dengan sanadnya al-musannif al-imam ibnu Abdul Bar, kata beliau alaihi rahmatullah, talabul ilmi wajibun, menuntut ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang wajib. Walam yasih fihi al-khabar illa anna ma'anahu ay yalzamahu talab al-ilmi ma yahtaju ilayhi min wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi. Dan yang paling urgent, yang paling penting untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk dituntut oleh seorang muslim, yang itu merupakan kewajiban bagi dia, bahkan dijelaskan oleh para ulama itu adalah fardu ain, wajib ain. Seperti kita melakukan sholat wajib, jika kita meninggalkan berdosa. Seperti kita melakukan puasa Ramadan, itu semua hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, contohnya adalah kita melaksanakan sholat jenazah. Jika beberapa orang yang melakukan, maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau talabul ilmi, yang kaitannya adalah perkara-perkara, kata beliau di sini, yang kita butuhkan. Perkara-perkara yang kita butuhkan. Apakah itu ilmu yang berkaitan dengan tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, bagaimana seorang mengeluarkan zakat fitrahnya, ataukah zakat malnya. Maka ini adalah ilmu-ilmu yang wajib, aini. Wajib, aini. Setiap orang wajib dia menguasai bagaimana cara wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Demi kemaslahatan dia. Agar sholatnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wajib aini hukumnya. Yang tidak bisa gugur kewajiban tersebut. Sebelum dia menuntut ilmu. Sebelum dia mencari ilmu tentang perkara tersebut yang dia butuhkan. Apakah wudu, tata cara sholat yang benar, tata cara berzakat yang benar. Yang ini tiga amalan yang dicontohkan oleh al-imam Ishaq ibnu Rahuyah. Kemudian kata beliau, وَمَا وَجَّبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَوَيْهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَيْهِ. Dan jika seorang ingin mencari ilmu, ingin mempelajari ilmu, dan ilmu yang ingin dia cari tersebut adalah ilmu yang benar-benar dia butuhkan untuk kehidupan dia selayaknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan wudu, sholat, ataukah zakat jika dia punya harta, ataukah amalan-amalan lain yang wajib dia ketahui, tata cara mandi janabah misalkan, mandi besar, tata cara bersuci. Amalan-amalan tersebut, tatkala kata beliau, seorang ingin mempelajarinya, maka dia tidak perlu untuk meminta izin kedua orang tuanya dalam mencari ilmu tersebut. Dalam artian, perizinan dari orang tua adalah satu hal yang wajib kita dapatkan dalam menuntut ilmu. Akan tetapi, jika ilmu yang kita cari adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita, perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah, tidak perlu seorang melakukan izin kepada kedua orang tuanya. Karena itu wajib. Tentunya kalau dia minta izin kepada kedua orang tuanya dan diizinkan, maka itu sesuatu yang afdol, yang lebih baik. Tapi tatkala dia meminta izin kepada kedua orang tuanya dan dilarang oleh kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya tadi berdosa. Dan dia tetap wajib untuk menuntut ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, wa ma kana minhu fadilah lam yakhruj illa talabihi hatta yasta'zina abawaihi. Adapun jika ilmu yang ingin dia pelajari, ilmu yang ingin dia tuntut tersebut adalah kaitannya dengan keutamaan-keutamaan. Keutamaan salat maghrib kah, keutamaan salat subuh, keutamaan salat berjamaah, keutamaan membayar zakat, keutamaan berwudu dan yang semisalnya dari amalan-amalan fadilah. Kalau di dalam bahasanya yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin sekarang, fadail al-a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan-amalan soleh. Keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Baqarah, dan yang semisalnya. Jika ilmu tersebut yang ingin dia kaji, yang ingin dia pelajari, maka kata beliau, tidak boleh seorang keluar kecuali dengan izin dari kedua orang tuanya. Jadi dibedakan antara ilmu yang memang wajib dia pelajari, wajibul aini, fardu ain, adalah ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan dia. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun. Fardu ain. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib aini, tidak bisa digugurkan kecuali dia benar-benar duduk mempelajari ilmu yang dia butuhkan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dan yang semisalnya, maka itu secara global masuk ke dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak masuk ke dalam hukum yang dijelaskan oleh para ulama sebagai fardu ain. Karena yang wajib aini adalah apa-apa yang harus dia ketahui, tata cara wudu yang benar, tata cara salat yang benar dan semisalnya dari amalan-amalan saleh yang harus dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan pula beberapa riwayat lain yang berkaitan dengan bab ini, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kita masih ada di bab yang kedua tersebut. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, sama dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna talabal ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ada tambahan di sana kalimat fa inna, sesungguhnya talabal ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ini bahagian kedua. Ada bahagian pertamanya yang merupakan tambahan dari sang perawi, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tanda petik tentunya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, pelajarilah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Walau ila as-sin atau walau bisin. Ini adalah sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang bernama Abu Atikah. Dan Abu Atikah ini adalah sumber dari masalah di dalam jalur periwayatan ini. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hadis yang ma'ruf yang telah kita sebutkan bahwasanya ini adalah hadisun sahih. Datang seorang yang bernama Abu Atikah, yang namanya adalah Sulaiman, afwan, Tarif Ibnu Sulaiman. Namanya adalah Tarif Ibnu Sulaiman Abu Atikah. Datang kepada Anas bin Malik dan meminta periwayatannya Anas bin Malik apa yang telah dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Itu yang disebutkan atau disampaikan oleh Anas bin Malik. Diambillah jalur periwayatan Anas bin Malik oleh Abu Atikah, Tarif Ibnu Sulaiman. Di sini awal mula masalah hadis ini. Tarif Ibnu Sulaiman, yang dikenal dengan kunyah Abu Atikah, menyampaikan kepada murid beliau. Beliau adalah seorang tabi'in, tentunya. Akan tetapi tidak semua tabi'in adalah seorang yang siqah. Ada di antara tabi'in orang yang bermasalah seperti ini. Jalur periwayatan datang dari Abu Atikah. Yang mana Abu Atikah menyampaikan hadis tersebut kepada seorang yang bernama Al-Hasan Ibnu Atiyah. Al-Hasan Ibnu Atiyah adalah seorang yang siqah. Akan tetapi Tarif Ibnu Sulaiman Abu Atikah Tatkala dia menyampaikan kepada Al-Hasan, disebutkan tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Anas bin Malik. Ini kondisi perawi-perawi yang ada di zamannya. Oleh karena itu, setiap hadis yang belum tentu periwayatannya itu sahih, maka kalau di sisi Al-Imam Al-Bukhari, nanti akan kita sebutkan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari terhadap seorang yang bernama Abu Atikah Tarif Ibn Sulaiman. Kalau sudah Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, maka orang seperti Sulaiman atau Tarif bin Sulaiman ini sudah enggak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Beliau akan mencari orang lain. Akan mencari orang yang lain atau mencari jalur periwayatan yang lain selain Abu Atikah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bahwasanya kondisi Abu Atikah Tarif Ibn Sulaiman adalah seorang yang dhaifun. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan lafaz yang lebih keras lagi, munkarul hadis. Hadisnya munkar. Dalam artian sudah enggak bisa diterima jalur periwayatannya Abu Atikah Tarif Ibn Sulaiman. Di sini sumber masalahnya. Yang dia sampaikan kepada Al-Hasan Ibn Atiyah dengan yang pertama tambahannya seperti yang saya sebutkan tadi, fa'inna. Padahal Anas bin Malik tidak ada menyampaikan fa'inna. Hanya sekedar talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ditambahkan oleh Abu Atikah fa'inna. Tidak cukup sampai di situ. Ditambahkan lagi di bagian depannya. Utrubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan akan dijelaskan oleh para ulama al-muhadithin. Kenapa perawi-perawi ini menyampaikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Banyak di sana sebabnya. Ada yang karena ingin memberikan semangat kepada murid-muridnya. Atau ada yang ingin memang dia mendapatkan posisi yang lebih. Karena tatkala dia menyampaikan sebuah hadis yang agak panjang, maka dia akan dikenal sebagai seorang imam, seorang syekh, macam-macam sebabnya. Dan wallahu ta'ala alam yang zahir dari apa yang dilakukan oleh Abu Atikah Tarif bin Sulaiman ini yang pertama tadi, mungkin memberi semangat, maksudnya baik untuk murid-murid beliau, di antaranya adalah Al-Hasan Ibn Atiyah. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Akan tetapi beberapa maksud-maksud yang baik tersebut, atau berapa banyak maksud-maksud yang baik tersebut, tidak baik tatkala dilihat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita semua sepakat apa-apa yang baik itu adalah apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala seorang yang bernama Tarif Ibn Sulaiman Abu Atikah ini meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik dengan lafaz utrubul ilma walau bisin fa inna talabal ilma faridatun ala kulli muslim, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah, kultu, maka aku katakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan. Periwayatan ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Li ajli Tarif Ibn Sulaiman Abi Atikah dhaifun bal matruk. Hadis ini lemah disebabkan karena seorang perawi yang bernama Tarif Ibn Sulaiman Abu Atikah, dia adalah seorang yang lemah bahkan ditinggalkan. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata tentangnya, munkarul hadis, hadisnya munkar. Wa qala an-Nasa'i, dan al-Imam an-Nasa'i alaihi rahmatullah mengatakan bahwasanya Tarif Ibn Sulaiman Abu Atikah adalah seorang yang laisa bitiqah, bukanlah seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang dijelaskan oleh al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah tentang hadis yang berkaitan dengan utrubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang kesimpulannya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, sementara hadis yang sahih adalah bahagian kedua dari periwayatan tersebut tanpa ada tambahan fa'inna, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Hadis yang sahih yang merupakan ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dari pembahasan kitab Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlih karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada bab berikutnya setelah atau pada pertemuan yang berikutnya hari Rabu malam Kamis pekan depan insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.